Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qail la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Janabal kurama masyayikhun al-a'izza wa ulama'an al-ajilla, yang saya takzimi dan yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang saya hormati bapak kepala kelurahan bersama para staf dan tokoh-tokoh masyarakat, takmir masjid Al-Muhajirin, Dewan Asatid, yang saya hormati rekan-rekan panitia, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jemaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, biiznillah, birahmatillah, bitaufiqillah, malam hari ini saya, Anwar Zahid yang dhaif, dapat hadir bersama-sama panjenengan semua bersilaturahim, bertalabul ilmi dalam rangka hormat peringatan satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti malam hari ini bisa menjadi wasilah turunnya rahmat Allah untuk kita semuanya, sehingga hidup dan kehidupan kita benar-benar mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia, saya bangga, saya senang, dan yang lebih luar biasa, jamaah yang hadir kebanyakan ibu-ibu dan nampak cantik-cantik banget. Mudah-mudahan cantiknya wajah diimbangi dengan cantiknya hati. Semoga ibu-ibu yang ikut ngaji malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai pribadi-pribadi yang berkarakter salihah seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan besok di akhirat dipertemukan dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dikumpulkan dengan Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ibu bapak, jemaah yang saya hormati rahimakumullah, ada resep-resep kecantikan dalam Islam yang ini sering diabaikan oleh ibu-ibu, oleh kaum wanita, padahal rata-rata kaum wanita itu kepingin tampil cantik dan menarik, betul? Mbah rapati nyaut toh. Ingat ibu-ibu, mbak-mbak, cantik itu dari dalam, inner beauty, bukan hanya dari luar, outer beauty, gak ada nilainya itu. Kalau kepengen cantik, Islam mengajarkan pertama kulinakan berwudu. Lek iso langgengno wudu, apan batal wudu, janji batal wudu maneh, ngono Bu. Wudu itu menjadikan ghurran muhajjalin, bukan hanya cemerlang bersinar di akhirat nanti saja, termasuk di dunia. Maka ketara. Apa ya? Uang sing kulino wudu karo ndak, iku seje. Uang iku lek sering wudu, kulino wudu, wajahnya mesti bersinar. Tapi lek gak kulino wudu, mesti bekonyok. Zaman lagi pengen beda no, coba zaman sawang rai kulo. Telateni engkau suwe-suwe lak blenek. Seje bu. Banyu wudu iku dibarengi rahmate Gusti. Banyu wudu iku karo Gusti Allah didadekno malaikat. Makane habis wudu tidak boleh dielap, jangan diusap-usap. Jarkan saja. Wis to sakarepku lek ngomong sing penting sampean lak paham se. Banyu wudu iku malaikat. Gak ate diusap-usap, gak ate dilapi, jarno sak garing-garinge. Malaikat to sama nusup-usup. Maka anda akan tampil cantik tanpa make up, gak ada wedaan, gak ada lipstikan, gak ada pakai sidu, wudu. Yang kedua, perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersholawat itu kita mendoakan Rasulullah. Maca sholawat itu ndongakno Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi itu gak butuh dongane wong perumahan gedung turi kene. Iya bener. Kanjeng Nabi gak butuh dongamu. Lapo? Kanjeng Nabi ku ibarat wadah, wis penuh. Nah kula zaman maca selawat ndongakno Kanjeng Nabi, iku padha karo ngiseni wadah sing wis penuh. Kira-kira tumpah napa mboten? Tumpah napa mboten? Lah tumpahane iku bali nang kula sampean. Lek jare guruku, maca selawat nang Kanjeng Nabi iku padha karo nyenter kaca pengilon. Mbono ngaklongo kaya gak paham mboten. Bersolawat kepada Rasulullah itu ibarat menyentolop cermin. Ono cermin, kaca pengilon yang di center, jret. Kira-kira sinari tembus bablas tak balik. Dah balik sinar itu nang kulo sampai ya. Makanya mencoro. Sing akeh maca solawat. Nomor telu, biasakan solat malam. Qiyamul lail. Sholat malam itu di samping meninggikan derajat dunia akhirat, mempercantik zahir batin. Bener ibu, zaman berangkat ngaji kepengen ketok ayu. Misalah, gak ada wedaan, gak ada mistikan, gak ada gaya sidu. Zaman wudhu, maca sholawat, ayu ayu. Emang wudhu, saiki wakil sing keliru, kepengen ketok ayu, malah dempul raine. Rai di dempul, alisnya dikerik, bersih, robot sih, diganti buntutnya kalau jengking. Lambene dicet. Lapo sih? Hoi. Hoi. Emang sekarang teknologi semakin canggih. Make up wong wedok yo mudah canggih. Sekarang ada teknologi nyambung rambut. Niku bahasa Inggrisnya higher extension. Ngangitmu aku gak ngerti ngono-ngono iku. Kiai gaul gak ngerti yo aku. Ngerti. Ana maneh menyambung bulu mata. Bulu mata ku bahasa Inggrisnya aidep. Nah. Disambung cek ketok jelantir kaya kepeting. Weruh kancane widupe jelowantir sambungan, dekne gak terima nyambung idep 2 meter setengah. Wong wedok saiki ku aneh-aneh. Cuma mohon maaf, wong wedok saiki ki rata-rata mau medit-medit saiki. Iya Bu, saking medite untune dipageri kawat. Wanter dicolong uang ah, ojek untune api, miji temun, iya untune api temen, uang, iku miji temun, cuma temun tua dek bosok, mi kuning kuning arang arang, sorry, ibu yang harusnya banyak bersolawat kepada Rasulullah, kenapa? Karena diutusnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat harkat martabat dan derajat kaum wanita. Betul. Makane wong wedok iku sing umpamen wajibe maca selawat. Kanjeng Nabi diutus iku ngangkat derajate wong wedok. Tentu panjenengan sudah paham zaman jahiliyah dulu sebelum diutusnya Rasulullah, wanita itu enggak ada harganya. Wanita itu enggak ada nilainya.

Istalah, boleh jadi beres sampai yang siap pakai. Mbak, Bu, salah satu tanda wanita solehah, dan itu tanda bahwa dia calon ahli surga, itu sikapnya kepada suami adalah mudah memberi sebelum diminta. Pokoknya sak gorunge wong lanang jaluk nang tawanono nang keono. Wong wedok iku ojo medit-medit karo wong lanang, kuwi nang nyah-nyoh-nyah-nyoh lho. Wong bahane yo gak kulaan ae lho. Mbah diomongi teman-teman. Maksudku ngene. Mudah memberi sebelum diminta sama suami. Pokoknya sak gorunge wong lanang jaluk nang keono. Contoh bengi-bengi. Saman kulek gak ngerti karepku aja mbok pikir dhewe ngono ta. Terus ngeresuk terusan. Wong gak ngerti karepku diangen-angen dhewe. Ngene lho. Mbah. Ketoke wong perumahan tapi ono-ono. Maksudku ngene lho. Misale ya bengi-bengi. Sik ta sik. Bengi-bengi lapo ngono dhisik kok. Sak goreng wong lanang njaluk nang kene. Misale bengi-bengi wong lanang ku capek lesoh mari kerja. Sak gorunge wong lanang njaluk pijet, pijeti. Ayo sampean sing nyauti pijeti, ngoten nggih. Sak gorunge wong lanang njaluk pijet. Sak gorunge wong lanang njaluk kemul. Sak gorunge wong lanang njaluk sayang. Sak gorunge wong lanang jaluk kelon. Nang ngono. Wis talah nyauto diwuruki kok. Esuk-esuk. Sak gorunge wong lanang tangi, tangeni. Ayo nyaut sak gorunge wong lanang tangi. Sak gorunge wong lanang jaluk adus. Sak gorunge wong lanang jaluk mangan. Sak gorunge wong lanang jaluk ngombe. Sak gorunge wong lanang jaluk kopi. Sak gorunge wong lanang jaluk wedang. Sak gorunge wong lanang jaluk susu. Nanti bangane gak nyaut dijak omong. Sing nomor loro, wis salah. Sama niku cek nurut ambek bojo, kan hukumnya wajib istri taat kepada suami selama itu tidak maksiat kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama niku wong Jawa, cek iso taat karo bojo, nurut karo suami, omong sak omong iku basa. Nggih apane? Saya aku saiki takon, jawabane kudu jujur, apa enggak jujur langsung aku mencolot ngalih. Gak ngurus wong dongturi. Ayo. Istri-istri kedongturi. Ibu-ibu, mbak-mbak. Sing lek ngomong ambek bojone basa ngacungo. Ya ngacung wong basa. Basa basa apa? Basa Jawa. Yo ngono iku sing garakno angel mlebu suwar. Mbok gak nyau to. Ngono iku sing garakno mlebu neraka, angel mlebu suwar. Soale lah ambek bojone wani. Mungkin wedoke kadang dikongkon basa api karo bojone yo gak gelem. Bu, lek ngomong karo bojo mbok basa. Kenaan. Kenaan. Wong lanang ngono dapurane ate dibasani bareng. Gare gedhe ndase. Duwe bojo gedhe ndase kok bingung. Kaitane gedhe ndase. Suwe-suwe liyane ayo melu gedhe kok. Di kongkon boso, kenaan, kenaan. Bu, sama tak atur ya. Wong wedok, apa nomong gelem boso ambek sing lanang. Iku sing enak duduk wong lanang. Sing enak wong wedok. Lapo kok ngono? Iya, soalnya wong lanang iku lek dibasani, rumangsa dihormati, rumangsa dihargai, rumangsa ditaati. Akhirnya wong lanang sayangnya tambah nemen ambek wong wedok. Nggih, Pak, nggih. Krungu kupengmu. Sing enak sampeyan, Bu. Wong lanang malah sayangi nemen karo sampeyan. Soale rumangsa sampean hormati, rumangsa sampean hargai, tambah sayang sak jalukmu lo dituruti. Terus engko dampake nang anak. Anak iki kari wong tuane. Apa ibu karo bapak ngomongnya kok basa. Anak gak murui, gak mulangi. Anak kok pinter-pinter basa. Nah, ibu karo bapak nang senengane bantah-bantahan. Wah, anak ya pinter bantah-bantahan. Ana lomba ya juara kok. Terus nomor telu, wong ngomongi apan gelem basa, anger angel gegere, gak kira geger, gak kira cekcok, gak kira padu. Ayo coba sampean geger karo wong ning gawe basa. Jenengan kudus pundi to sing dikersakaken? Itu kok melih kula nggih mboten mangertos. Lajeng sakmenika pripun? Kula nderekaken mawon. Ya bingung. Orang ngira iso nerusno kok. Kentekan kamus kok. Geger kok basa. Sayo, saiki Pak. Menengo Pak. Ibu-ibu, mbak-mbak tak jak ndonga. Cek iso ngomong basa ambek bojone dadi istri sing salihah, calon penghuni surga. Ajak ndonga, bapak-bapak, mas-mas, samanku sing bagian amin. Oke, aku lek wis mari ndonga karo ibu-ibu, bapak-bapak, amin ngoten. Lek wis mari. Oke, Bro. Eh, khusus ibu-ibu tak ajak ndonga. Katik bahasa Arab, timbang ndonga bahasa Arab gak paham, wis cara Jawa ae. Ayo, bareng kula, Bu, tangane ngatong. Ngatong dijak ndonga kok. Mun dijak ndonga kok tangane ngene. Bapak-bapak gak ate, ini khusus ibu-ibu. Saman kok sing bagian amin wis terakhir. Ibu-ibu karo mbak-mbak ayo ngatong, tangane ngatong, sirahe ndingkluk, sing khusuk. Tirokno kula. Ceke dadi wong wadon salihah basa karo bojone calon penduduk swarga. Ibu-ibu nirokne kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun dateng panjenengan sak marine ngaji saking mriki kula janji badhe basa kalih bojo kula nek kula mboten basa kula siap lambe kula udunen. Hai Bapak amin, Bapak amin, amin maneh maneh maneh amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin. Wes saiki kari niteni ngono. Mesti tenono telung dina maneh. Apa nono wong wedok kene kok lambene udunen. Ya iku wong eling ngomong gak gelem basa ampek bojone. Wes diamini malaikat bareng iki. Bapak-bapak enak saiki, apan bojo sampean ngomong karo sampean gak ate basa. Ayo tak kandakno Pak Anwar Zahid. Wes engko mari ngene nang praktek. Toto omah bojo sampean mesti luwe tawani. Pak, ngersakaken dahar, Mas. Yakin bojo sampean nangis guguk-guguk. Ndingkel-ndingkel kok. Anakmu ya kaget. Bapak lapo bapak sampean kok nangis tuh bapak sampean dijak ngomong ibu kok nangis tuh bapak. Menengo nak menengo ibumu katutan demit nak iku nak. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes berikutnya jamaah sekalian rahimakumullah. Wes Bu tak dongakno dadi wong wadon salihah kabeh. Momentum peringatan Isra Mi'raj niki mari kita manfaatkan untuk memotivasi diri kita agar semakin mahabbah kepada Rasulullah, agar semakin bisa meneladani perilaku hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saiki ngene. Ringkes-ringkes saya. Kita memandang Rasulullah itu dari empat sisi. Dari empat sudut pandang. Yang pertama, Rasulullah sebagai manusia. Yang kedua, Rasulullah sebagai orang Arab. Yang ketiga, Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian yang keempat, Rasulullah sebagai hamba Allah dalam beribadah. Empat ini mari kita kupas, meskipun jelas gak bisa tuntas karena waktunya terbatas. Nah, tidak terbatas ini sama nanti yang kini petang puluh dino. Ayo, yang pertama, Rasulullah sebagai manusia. Secara kurikulum desain, ngerti tak gak dijak ngomong ini. Rasulullah itu manusia seperti kita. Kurikulum desainnya ya seperti kita Rasulullah itu. Rasulullah itu ya makan, ya minum, ya tidur, ya nikah, ya pernah susah, ya pernah sedih, ya kayak kita lah, tapi istimewa. Jadi perlu dicatat, Rasulullah itu manusia biasa yang istimewa. Sebagai manusia, Rasulullah punya hobi. Di antara hobinya Rasulullah, makan daging kambing. Maka ini boleh kita contoh, boleh tidak. Dari sisi Rasulullah sebagai manusia, boleh dicontoh, boleh tidak. Rasulullah punya hobi makan daging kambing. Oleh saman contoh, oleh gak. Oleh saman sehat, gak apa-apa nyontoh. Jangan mentang-mentang, wah ini Rasulullah hobi makan daging kambing. Berarti saya sebagai umatnya harus mencontoh Rasulullah. Yang dilakukan Rasulullah itu sunnah itu. Sunnah itu. Nah, sampai dia penyakit darah tinggi parah makan daging kambing sake-ake. Mergo mentang-mentang Kanjeng Nabi senengane makan daging kambing. Nah, sampai darah tinggine parah makan daging kambing. Gak suwe ya oek sampean. Hui. Embuh. Makanya ini gak usah diperpanjang ini. Rasulullah itu manusia biasa tapi istimewa. Rasulullah itu naik jalan cepat, cuk, dan jalannya Rasulullah itu seperti turun dari tangga, cluk gitu, gagah. Jari wong Jawa kayak macan luwe. Rasulullah itu seumur hidupnya tidak pernah hangop, tidak pernah hangop. Karena wong perumahan dong turu gini, ngapa ngapa? Uang itu lah tepa hangop, setan ini melebu, blusek. Salah satu cara setan masuk ke tubuh manusia itu ketika manusia angop, blusek. Kanjeng Nabi gak tahu angop, makanya setan gak bisa mlebu. Nah sampean galak balik angop, sehingga aturannya lek angop itu cek gak diluboni setan, tutupen gak tangan kiwa, diwalik gini karo maca Allahu Akbar, balik setan. Nah sampean gak malah, niku setannya blusek. Rasulullah itu gak punya bayang-bayang. Masya kena sinar lampu, kena sinar serengenge, gak ana ayang-ayange. Rasulullah itu keringete wangi, ana keringete wong buru mandung turi mendemi. Wes. Yang kedua, Rasulullah sebagai orang Arab. Ini boleh kita contoh, boleh tidak? Rasulullah sebagai orang Arab, hidupnya Rasulullah ya pakai tradisinya orang Arab. Contoh dalam urusan berpakaian, pakaiannya Rasulullah ya model pakaiannya orang Arab. Rasulullah itu pakaiannya jubahan. Memang itu pakaiannya orang Arab. Oleh zaman contoh, oleh gak, oleh zaman tiru, oleh gak. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong saiki lho kadang-kadang terus iku digawe soal, digawe perkara. Wah, Rasulullah itu pakaiannya jubah, maka kita harus selalu pakai jubah karena ini sunnah Rasul. Hei. Perlu dicatat. Yang pakai jubah bukan cuma Rasulullah. Abu Jahal ya jubahan. Abu Lahab ya jubahan. Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salul jubahan. Dedengkote wong kafir, dedengkote wong munafik, iku ya jubahan kabeh. Ancene jubah iku pakaiane wong Arab. Saman menengene iki paham ta gak? Wong Arab ngono itu tukang nyapu masjid ya jubahan, sopir ya jubahan. Tukang tunggu warung, tukang tunggu toko ya jubahan kabeh anjane iku pakaiane wong Arab. Oleh sampean contoh oleh gak, sampean oleh niru jubahan, lek tempat salat, tempat ngaji, tempat selawatan, monggo ngarit jubahan. Macul jubahan, ngedos jubahan, becak jubahan. Oh ini pakaiannya Rasulullah sunnah, becak jubahan. Oh narik rem iso keliru rime dhewe sing diongkek engko. Nggak iki lah ngono ah. Terus niru jaba etok, jubahan. Iku mergo iku pakaiane Rasulullah, terus pakaian saliyane jubah dianggap bid'ah kabeh. Sarungan bid'ah, clonoan bid'ah, soalnya Rasulullah jubahan. Ojo ngono rek. Iku ya mergo wong Arab ngono lho. Hoi. Lah Rasulullah iku lek jubahan kadang-kadang panjang ya, kadang-kadang landung, kadang-kadang cingkrang. Makanya soal landung cingkrang gak nek digawe geger. Rasulullah pernah jubahe landung ya pernah cingkrang. Jubahe landung iku jubah si anyar, landung. Jubahe Rasulullah cingkrang iku jubah lawas, mengkeret. Biyen gak ana setrika kok. Mangkane ngepir ngono iku mengkeret. Wis gak ade digeger-geger, oh sing bener iku landung, sing bener iku cingkrang. Padha benere, sing penting nutup aurat, kewajibannya itu nutup aurat. Titik. Soal model terserah, sing penting gak modal madul. Yang penting nutup aurat ngono lho.

Rasulullah sebagai orang Arab ya pakai tradisinya orang Arab. Guys. Yang ketiga, ini gak melurun, gak ada cerewet po. Yang ketiga, lagi lo tak ringkes, tak cepeti waktunya kok yo. Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, Kanjeng Nabi itu punya khususiyah yang khusus berlaku untuk Rasulullah dan tidak berlaku untuk umatnya. Namanya saja khususiyah, ini keistimewaan. Khusus bagi Rasulullah dan tidak berlaku bagi umatnya. Contoh, kudu dikasih contoh. Makanya kalau lagi ngaji lah sering contoh. Misalnya apa? Yang kira aku sadar, saya tak omongi gak mati cerdas uangnya tadi. Masih ngerumah usah dinyek minggato. Ini, ya maksudku tak ukur sama aku dewi ngono lo bro. Soalnya aku ini gak cerdas. Makanya aku lek ngomongnya tak jelas-jelas no. Ini qiyamul lail, tahajud, witir bagi Rasulullah hukumnya wajib, khusus bagi Rasulullah. Tapi bagi kita umatnya qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir hukumnya sunnah. Niki jenenge kekhususan sebagai Nabi dan Rasul. Sholat duha bagi Rasulullah hukumnya wajib. Tapi kanggone kula sampean umat ini ki sholat duha hukumnya sunnah ngono. Kanjeng Nabi gak oleh nerima zakat. Kanjeng Nabi haram menerima zakat. Khusus Kanjeng Nabi. Lah nek wong perumahan gedung turi kene malah golek-golek zakat. Apa maneh menorohe gorong dadi? Bangun masjid 7 tahun ini gak mari-mari. Mulai 2007 nek saiki wis 2015 8 tahun ini gak mari-mari. Terus duitmu kon gawe apa? Tapi masjidnya cowwili menoroi sama nekah kodi ini. Ini gak ada yang bendol dasi ya perkara ngono itu. Khususiyah itu kekhususan. Ini hanya untuk Rasulullah, bukan untuk umatnya. Contoh mana? Rasulullah itu kalau tidur wudunya gak batal. Khusus Kanjeng Nabi malah do nyawang menara. Ya wis ngomari ngono ta jak selawatan narik infak gen terus nang menara iku. Golek waktune cukup, gak cukup jarno panitiane keliling dhewe. Setuju gak? Nah, sing banter setujune ya panitia. Sing mburi kono gak atik pengajian narik ngemis barang. Nun sewu. Contoh mana? Rasulullah itu kalau tidur wudunya enggak batal. Ini khusus Rasulullah. Kalau kita tidur wudune batal. Menunggu yang nasi enggak terima. Lapo ada ngunu wong podo turun nih. Yo seje wong namanya kekhususan. Rasulullah itu kalau tidur akalnya enggak hilang, hatinya enggak hilang. Qalban idza namatil ainani lam yanami. Rasulullah itu kalau tertidur namung netrane mawon manae mboten, hanya kedua mata yang terpejam tapi hatinya enggak, tetap sadar, tetap waras. Lah nek kula sampean turu begitu bleksek akale ilang wis oek wis ana bledheke malah melungker kok akale ilang nek kula sampean turu batal. Rasulullah ndak tetep nyambung nang Allah. Terus maneh Rasulullah itu lek sare anteng, anteng. Mulai mapan sampai wungu, sampai bangun tidur, ya tetap posisinya seperti itu. Panteng. Posisi tidur Rasulullah itu mereng kanan hadap kiblat. Lek cara nduk kene, mujur ngalor, sirahe nggo lor, sikile nduk kidul, mereng nengen madhep kiblat. Terus telapak tangan kanan dipakai bantal pipi tengen, plek ngene. Telapak tangan kiri ditumpangkan, ditumpangkan ini bener ya, ditumpang no ini loh, sakarepku, ditumpangkan di atas pupu kiri, plek, mulai mapan sampai bangun tidur, ya ngono iku posisine Kanjeng Nabi, gak bergerak. Lah nek kula sampean Iso, ate mapan turu posisi ngono ku iso. Sirah kok lur, sikil kok kidul. Miring nengen, madhep kiblat. Tangane tengen iki Pak epek-epeke dige bantalan pipi tengen. Epek-epek tangan kiwa tumpang nang ndukure pupu kiwa. Kaitane mapan iso ngono, tapi kok tengah-tengah turu, iso sirahe kok kocor lor wetan. Sikil tutuk lor kidul, ndak karu-karuan. Polae ndak karuan. Rasulullah iku nek tu sare anteng, ndak pola. Ini sampean turu. Tanganmu iso operasi tekan dindi kok. Iso operasi tekan Gunung Kelut. Tekan Gunung Bromo. Malah kadang operasi tekan hutan Jawa Tengah barang ngono. Ya batal yo. Ini khusus ya. Namanya kekhususan. Yang keempat ini yang paling penting.